Apa hukum nikah sirri? Tidak sunnah, tidak nyunnah, karena Nabi menyatakan a'linun nikah, umumkanlah pernikahan. Kalau sirri maknanya sembunyi-sembunyi ya. Nah, kalau sirri maknanya tidak pakai catatan, nikahnya sah. Karena ada saksi dan sebagainya, diumumkan juga undangan sebagainya, sah nikahnya. Cuma dia melanggar perintah Rasulullah SAW untuk taat pada penguasa. Diperintahkan tasmulatu jia. Apa susahnya? Dengan catatan resmi dari penguasa.